Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk sama-sama mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hati kita menjadi sejuk dan menyebar damai dan kasih, serta kita pun dapat meniti jalan yang benar serta diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita telah sampai dari surat Ali Imran ayat 133, masih dalam kaitan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bagaimana kasus perang Uhud yang telah menjadi pelajaran berharga bagi umat Islam. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang lebarnya selebar langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Para pendengar yang dimuliakan Allah, Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi mencoba untuk membedakan pengertian wasari'u dengan wa'tajilu, bersegeralah dan tergesa-gesalah. Islam meminta umat Islam untuk bersegera. Bila masuk waktu sholat, bersegeralah. Tetapi Islam melarang umat Islam untuk tergesa-gesa dalam sholatnya. Berbeda antara segera dan tergesa-gesa. Segera melaksanakan sholat di awal waktu adalah terpuji, tapi tergesa-gesa dalam melaksanakan sholat adalah terhina. Karena bagaimana mungkin sholat yang seharusnya itu ada kekhusukan di dalamnya, ada kedamaian di dalamnya, bisa dilaksanakan dalam waktu 1 menit? Itu gimana itu, Ustaz? Tentu aja itu suatu hal yang sangat tidak sopan dan sangat tidak etis ketika kita diminta Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat sebelumnya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi kita melakukan ketaatan itu dengan cara tergesa-gesa. Untuk itu dalam pepatah Arab disebutkan fil ajalatin nadamah wa fit ta'anni salamah. Dalam ketergesaan terdapat penyesalan dan dalam ketelitian terdapat keselamatan. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah menuju ampunan Tuhan. Suatu perkataan sahabat yang menarik untuk kita renungi bersama dan kita kaitkan dengan ayat ini adalah perkataannya, bekerjalah kamu untuk dunia seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, dan bekerjalah kamu untuk akhirat seakan-akan kamu mati esok. Yang dalam bahasa Arabnya gimana itu? Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa ikmal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ayat pernyataan ini menarik, dan lebih menarik lagi ketika kita kaji dengan ayat 133 dari surah Ali Imran ini. Karena apa? Karena rupanya apa yang disampaikan oleh para asatiz di tengah masyarakat itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi dalam buku Tafsir Sa'arawi yang kita kaji saat ini. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi mengatakan bahwa mengumpulkan sebanyak mungkin apa yang ada di dunia sehingga menutupi kebutuhan sampai hari kiamat bukanlah pemahaman yang sebenarnya dari bekerjalah kamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Artinya carilah dunia ini kalau bisa sampai 100 keturunan. Bukan itulah maksud dari ayat ini, seakan-akan kamu hidup selamanya. Kalau bisa 30 jam satu hari satu malam. Bukan itu maksudnya. Karena ini pemahaman yang salah. Yang dimaksud oleh pernyataan sahabat ini adalah bekerjalah kamu seakan-akan kamu hidup selamanya adalah bahwa kebutuhan dunia ini bila tidak bisa dipenuhi hari ini, bahwa kamu masih memiliki banyak waktu untuk melakukannya esok hari. Jadi kalau misalnya hari ini gak sempurna, besok masih ada waktu. Namun untuk kebutuhan akhirat harus dilaksanakan hari ini juga, karena kita tidak tahu kapan kematian akan datang. Seakan-akan kamu mati pada esok hari. Jadi di sini merupakan pembelajaran bagi kita, jangan terlalu ambisi terhadap dunia ini, tetapi ambisilah terhadap akhirat. Maka di sini kata Allah Subhanahu wa taala, berambisilah kamu untuk meraih ampunan dari Tuhanmu dan surga. Mungkin ini pengantar dari saya. Di studio setelah hadir Ustaz Ardiansyah dan Ustaz Perdana, mungkin bisa menambah wawasan kita terhadap ayat 133 ini. Kami persilakan, Pak Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Zainal. Yang menarik dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memakai redaksi dengan wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu. Ya. Kata-kata ila maghfiratim min rabbikum, yaitu ampunan dari Tuhan, jangan hanya dipahami hanya dalam bentuk cepat-cepat kita beristighfar kepada Allah dengan ucapan astaghfirullah, astaghfirullah. Jangan hanya dibatasi hanya sampai makna itu saja. Akan tetapi sebenarnya ila maghfirati min rabbikum, ampunan Tuhan, maknanya lebih luas dan mencakup segala sesuatu amal yang dapat yang dapat membersihkan dosa kita dan juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu dengan bertaubat, dengan mengucapkan istighfar, dengan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah itu dengan maghfirah dalam makna ibadah, cepat lekas kita untuk melaksanakan salat, cepat kita menunaikan zakat, cepat kita melaksanakan perintah puasa dan lain sebagainya? Dan juga dalam bentuk amal saleh, segala amal saleh yang dilakukan dengan tujuan memenuhi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, itu juga berada di dalam kategori makna ila maghfirati min rabbikum. Jadi makna maghfirah di sini maknanya adalah makna yang lebih luas daripada hanya sekedar mengucapkan kalimat istighfar astaghfirullahalazim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi Allah mengatakan wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Akan tetapi Syekh Mutawalli Sya'rawi tidak memaknakan arduha di sini sebagai luas. Arduha maknanya ada lebar. Perbedaan antara luas dengan lebar adalah kalau luas itu ada panjang kali lebar. Sedangkan lebar itu maknanya tidak bertepi. Ya, lebih luas daripada itu. Tidak dapat diukur. Jadi wajannatin arduha, surga yang lebarnya itu selebar langit dan bumi, ya, menunjukkan bahwa surga itu sangat-sangat lebar sekali, sangat-sangat luas sekali, tidak punya ukuran panjang kali lebar. Misalnya kalau tanah 10 kali 20 sama dengan 200 tanah, lebih daripada itu. Nah, ada yang bertanya, kalau memang surga itu seluas langit dan bumi, selebar langit dan bumi, kalau begitu langit dan bumi itu di mana, begitu? Ya, mungkin dalam hal ini ada jawaban yang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan hal ini. Kata Rasul, "Masamawatu wal ardu wa ma bainahuma illa ka khalqatin alqaha malakun fil falah." Bahwa langit dan bumi itu dan apa yang ada di antara keduanya hanya bagaikan lempengan besi yang dilemparkan oleh malaikat di tengah-tengah padang pasir. Subhanallah. Langit dan bumi yang kita anggap sesuatu yang sangat besar, itu sebenarnya di mata Allah Subhanahu wa taala hanya bagaikan lempengan logam di tengah-tengah padang pasir. Artinya begitu luas alam semesta ini. Begitu luas seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga langit dan bumi ini hanyalah merupakan bagian kecil saja daripada ciptaannya. Oleh karena itu, hendaklah kita membukakan mata. Hendaklah kita merasakan bahwa alam ini begitu luas. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam tentu mempunyai kekuasaan yang lebih luas daripada itu, dan sekaligus kita juga harus bisa merasakan kerendahan diri dan kehinaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya, mungkin saya ingin menambahkan, kalau kita kaitkan dengan ayat 132 dan kita lihat ayat 133 ini dari surah Ali Imran, menariknya Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ingin mengatakan bahwa setiap hambanya itu sudah melakukan suatu kesalahan atau suatu dosa karena ketidaktaatan dia kepada Allah dan Rasulnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersegera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena adanya dosa yang dilakukan oleh manusia itu tadi. Betapa banyak kita menyaksikan saat sekarang ini orang-orang yang sudah jelas-jelas melakukan dosa tetapi ia merasa suci dan hadir di hadapan masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, seakan-akan dia tidak melakukan apa-apa. Nah, dosa yang seperti inilah yang dikatakan Syekh Mutawalli dalam beberapa ayat yang lalu yang sudah kita kaji, inilah dosa yang paling besar, yaitu di mana dia sudah melakukan suatu kesalahan yang nyata, tetapi ia menutup-nutupinya di dalam dirinya dan seakan-akan dia tidak melakukan apa-apa daripada dosa itu. Nah, ayat ini menyuruh kita untuk bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita pasti pernah melakukan suatu kesalahan, suatu kekhilafan, suatu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ketidaktaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal melangkahi sunnah-sunnahnya. Nah, kata maghfirah yang tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Perdana ini sangat menarik kepada kita untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing lewat kajian ini, bahwa ada kesalahan yang terkadang besar kecilnya itu sangat relatif dari setiap kita telah kita lakukan dalam kehidupan ini. Maka tiada lain jalan keluarnya adalah segera bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kamu berbuat baik, sebenarnya kebuat baik kamu itu akan kembali kepada dirimu, dan apabila kamu berbuat satu kesalahan, itu juga akan balik kepada dirimu. Nah, apa yang kita rasakan di tengah-tengah masyarakat kita saat sekarang ini, banyaknya bencana, antara lain bukan karena Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan kita dan membinasakan kita begitu saja, tetapi ada faktor yang lain, yaitu yang disebut, yang selalu disebut dengan human error, kesalahan manusia, faktor kelalaian manusia, faktor ketamakan manusia itu sendiri, di mana hutan dibabat habis dan begitu juga banyaknya selokan-selokan yang tertutup sehingga terjadinya wabah penyakit demam berdarah, dan banyaknya lah pengerusakan-pengerusakan lingkungan yang lain, yang itu semuanya adalah dosa yang tidak kalah besarnya dengan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sudah mengatakan bahwa ketika engkau melukai saudaramu, sebenarnya engkau adalah melukai dirimu sendiri. Nah, ketika kita menyumbat parit di depan rumah kita, berarti kita telah menebarkan penyakit yang begitu berbahaya di tengah-tengah masyarakat itu. Dan banyak lagi dosa-dosa yang lain yang itu tanpa kita sadari ternyata sudah melukai dan mencederai masyarakat. Oleh karena itu, saya mengira Ustaz Zainal, ayat yang diawali dengan perintah ini wasari'u, dan diawali pula dengan wawul ataf ini, sangat tepat sekali. Bukan berarti ada firman Allah yang tidak tepat, tetapi ini sangat menyentuh kepada kita dengan kehidupan real dalam kondisi saat sekarang ini. Mungkin itu Ustaz tambahan. Iya, bagus sekali apa yang disampaikan Ustaz Ardiansa dan Ustaz Perdana. Jadi memang ampunan itu perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani adam khata wa khairul khata innat tawwabun. Setiap anak Adam itu, kalau kita masih anak Adam, masih manusia, pasti kita memiliki kesalahan. Dan itu bukan kata akhir. Kesalahan itu adalah koma, dan penyelesaiannya adalah dengan bertaubat. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Targetnya bukan apa-apa. Targetnya mau enggak kita mendapatkan kasih Tuhan? La'allakum turhamun, kata ayat 132, agar kamu mendapatkan kasihnya, agar tersebar kasih di tengah masyarakat. Kesalahan yang kita lakukan terkait dengan kesalahan yang sebenarnya disengaja ataupun tidak sengaja, tetapi terkadang tidak salah pun kita, minta ampun pun tidak salah kita sampaikan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sehari semalam itu sampai 100 kali. Fastaghfiru rabbakum fa inni astaghfiru fil yaumi mi'ata marrah. Minta ampunlah kepada Tuhanmu, karena saya Nabi Muhammad meminta ampun sehari 100 kali. Jadi kalaupun tidak salah, mohon ampun kepada Allah itu adalah perbuatan terpuji. Karena apa? Karena kita menginginkan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua, memohon ampun kepada Allah itu perbuatan terpuji. Karena apa? Karena Allah menutup ayat 133 ini dengan uiddat lil muttaqin. Orang yang meminta ampun itu adalah jalan menuju kepada takwa, mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi segala perbuatan yang dibencinya. Wa jannatin arduha samawati wal ard. Surga yang lebarnya saja seluas langit dan bumi. Itu lebar surga. Jadi lebar surga itu segitu. Panjangnya bagaimana? Tentu saja berlipat ganda sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ustadz Perdana tadinya. Uiddat lil muttaqin, surga itu telah disiapkan dengan menggunakan kata-kata fi'il madhi, past tense, pekerjaan yang telah lalu. Artinya apa? Apakah surga sekarang sudah ada atau belum, Pak Ustadz? Sudah. Apakah neraka sudah ada atau belum? Sudah. Kalau misalnya, kan kita tidak tahu siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Allah mengatakan surga itu telah dibuat dengan prediksi seluruh umat manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti masuk surga semuanya. Itulah kapasitas surga yang telah disiapkan Allah. Kapelingannya begitu luas dengan prediksi semua umat manusia ini masuk surga. Luas neraka bagaimana pula? Sama. Dengan prediksi semua umat manusia ini masuk neraka, itulah luas surga dan neraka tadi. Jadi kalau misalnya kita gak menempati di surga, berarti neraka tempat kita. Kalau na'udzubillah min zalik, harapan kita, kita menempati diri surga, dan neraka berarti ditempati oleh orang lain. Artinya apa? Artinya ketika kita mendapatkan jatah di surga, berarti ada jatah orang yang penghuni neraka tidak kita tempati. Itulah yang disebutkan watilkal jannatul lati uristumuha, itulah surga yang kamu mendapatkan warisan. Ini warisan dari siapa? Warisan dari orang-orang yang penghuni neraka tadi. Jadi jatah dia di surga, jadi kaplingan sebenarnya jatah untuk kita satu menjadi dua atau tiga kaplingan. Nah, itulah dia disebutkan surga dan neraka telah diciptakan Allah dan disiapkan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi sebenarnya Ustaz Zainal tidak perlu lagi diperbincangkan apakah surga atau neraka itu sudah ada atau belum, karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah cukup jelas mengatakan uiddat lil muttaqin, sudah disediakan bagi orang muttaqin. Adapun mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul tentang kalau begitu orang-orang yang sekarang ini dimasukkan ke dua tempat tadi atau belum, orang-orang yang sudah meninggal itu, mungkin hal ini tidak perlu kita bahas karena termasuk hal-hal yang gaib dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin ada satu hal yang cukup menarik ketika Allah mengatakan uiddat lil muttaqin, bahwa surga dan neraka itu telah ada. Ini sebagai satu motivasi kepada manusia untuk bersemangat di dalam beribadah agar dapat memasuki surga Allah dan dapat menjauhi neraka Allah. Sama seperti kalau diilustrasikan, misalnya di suatu tanah itu sudah ada rumah, maka orang punya semangat untuk memasuki rumah itu. Akan tetapi kalau hanya cerita-cerita saja, tanah kosong tanpa rumah, ya orang pura-pura nggak tahu aja, ya kan? Iya. Jadi kalau melihat juga kepada ayat yang lain, mungkin ingin saya menambahkan dari surah Al-Baqarah ayat 24, Syekh Mutawalli Sya'rawi sudah menegaskan di dalam kajian itu bahwa neraka dan surga itu memang sudah disebutkan oleh Allah dan sudah ada sejak zaman azali, di mana di dalam ayat 24 daripada surah Al-Baqarah Allah mengatakan fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijara uiddat lil kafirin. Di sini juga menggunakan kata-kata uiddat, setelah disediakan, ya, fi'il madhi past tense. Jadi artinya baik itu surga ataupun neraka sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik neraka kepada orang-orang kafir dan surga kepada orang-orang yang bertakwa dalam ayat ini. Mungkin itu tambahannya tadi, Ustaz. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh para asatiz yang ada di studio ini. Menarik kajian kita bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang ingin maju, bangsa yang ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka ayat 133 ini mengajarkan kepada kita untuk bersegera untuk bertobat memohon ampun, bukan untuk mencari nama atau popularitas, tapi tujukanlah itu kepada mirrabbikum, kepada Tuhanmu, karena Allah lah yang menciptakan kita dari tiada, dan Allah lah yang membesarkan kita, dan Allah lah akhirnya akan mematikan kita. Karena kematian itu adalah suatu yang pasti, maka tinggal dua harapan, surga atau neraka. Maka kalaulah kita kembali kepada surga, itulah yang diidam-idamkan. Uiddat lil muttaqin. Saya Zainal Arifin, bersama saya Ustadz Ardiansa dan Ustadz Perdana dari tim terjemah Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi.